pernah punya cita-cita hidup jadi petani kecil. Tinggal di rumah desa dengan sawah di sekelilingku. Luas kebunku sehalaman, kan ku tanami buah dan sayuran. Dan di kandang belakang rumah ku pelihara bermacam-macam piaraan. Aku pasti akan hidup tenang, jauh dari bising kota yang kering dan kejam. Aku akan turun berkebun, mengerjakan sawah ladangku sendiri. Dan menuai padi yang kuning bernas dengan istri dan anakku. Memang cita-citaku sederhana, sebab aku terlahir dari desa. Istriku harus cantik, lincah dan gesit. Tapi ia juga harus cerdik dan pintar. Siapa tahu nanti aku kan terpilih jadi kepala desa. Kan ku bangkitkan semangat rakyatku dan ku bangun desaku. Aku pun pasti mengharap aku pulang. Aku pun rindu membasahi bumi dengan keringatku. Tapi semua itu hanyalah tergantung padanya jua. Tapi aku merasa bangga, setidak-tidaknya ku punya cita-cita. Tapi aku merasa bangga, setidak-tidaknya ku punya cita-cita.